Saya sih punya saran kepada capres dan timnya semua, nggak usah jauh-jauh ngomongnya dari dasar negara saja. Satu, kalau ngomong pilpres harus disebutin Allah sebagai ketuhanan yang maha esa. Ini pilpres ini adalah amanah dari Allah. Negeri ini amanah buat kita semua. Yang menentukan siapa yang jadi itu Allah itu. Bukan hebatnya strategi, bukan hebatnya kepiawaian segala macam. Banyak yang gak piawai, kalau takdirnya jadi mah jadi. Sepakat? Baca, kalau saya yakinnya begitu Pak. Siapa yang jadi presiden udah tertulis lah di Lauh Mahfudz. Gak usah ribet-ribet amat. Jadi apa dong yang kita kerjakan? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berniat baik, berlomba-lomba memberikan keteladanan yang baik, berlomba-lomba memanage dengan baik. Siapa yang jadi nanti kita hormati. Dan tidak ada yang kalah kalau niatnya baik dan caranya benar. Sepakat?